dan kehambaannya dengan benar. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam diberikan beberapa keistimewaan, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah, kemudian Abdullah. Dan seorang Nabi mempunyai dua pangkat ini, Rasulullah dan Abdullah. Rasulullah artinya Rasulnya Allah dan tidak boleh didustakan. Abdullah artinya adalah hambanya Allah yang tidak boleh disembah. Kemudian penulis mengatakan, wa anna ma jaa bihi min indillahi kulluhu haqqun. Dan bahwa risalah yang dibawanya dari Allah semuanya adalah benar. Ini menunjukkan bahwa mukjizat-mukjizat salah satu fungsinya adalah menguatkan risalah yang dibawa. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi salah satu fungsinya adalah menguatkan risalah yang dibawa. Dan ini salah satu yang membedakan antara mukjizat dengan keramat atau karomah. Kalau karomah tidak, tujuannya bukan menguatkan kedudukan wali tersebut, bukan. Tetapi itu hanya murni kekarunia, keluasan rahmat Allah kepada wali tersebut. Adapun mukjizat, salah satu fungsi tujuannya adalah untuk menguatkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut, di antaranya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Faja'alahu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi'idznillah wa kallama an-nasa fil mahdi sabiyan wa ayyadahu bi ruhil qudus ay bi ruhil iman. Lihat, lalu Allah menjadikannya mampu menyembuhkan orang yang buta, al akmah. Al akmah itu artinya orang yang buta, ya. Ini disebutkan oleh Allah, hal-hal ini saya baca dulu, menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta, dan mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Kemudian, dan Nabi Isa alaihissalam berbicara dengan manusia saat masih dalam buaian. Masih dalam buaian, masih bayi yang dibuai oleh ibunya. Diperkuat dengan ruhul kudus, yaitu ruh keimanan yang menjadikan ruhani beliau unggul di atas selainnya. Nah, ini cerita tentang Nabi Isa. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran terdapat, kalau antum-antum sekalian ingin lihat, terdapat dalam surat Al-Ma'idah misalnya, dari mulai ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, dari mulai ayat 110 itu disebutkan semua yang tadi disebutkan. Saya bacakan ayatnya. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku yang Allah yang aku berikan kepadamu dan kepada ibumu. Idh ayyadtuka biruhil qudus. Ketika aku tambahkan engkau kekuatan dengan ruhul kudus. Nanti dijelaskan di sini ruhul kudus itu apa. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang jelas, salah satu tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah dikuatkan dengan ruhul kudus. Pendapat yang benar, ruhul kudus di sini adalah Jibril. Jibril alaihissalam. Ada lagi yang berpendapat ruhul kudus ini adalah Allah menciptakan ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam perutnya Maryam. Tukan limundasa fil mahdi wa kahla. Kamu wahai Isa berbicara fil mahdi, kepada manusia fil mahdi wa kahla, dalam buaya dan ketika tua. Idza 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepada engkau al-kitab, al-hikmah, at-taurat, al-injil. Wa itakhluqu minat tin kahayatit tayr biizni. Dan ingatlah ketika engkau membuat dari tanah liat seperti burung dengan izinku. Jadi ini salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Diambil tanah liat, dibuat, kemudian jadi burung. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran biiznillah. Lalu kamu tiup pada tanah liat tersebut, lalu dia menjadi burung dengan izinku. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Dan kamu bisa menyembuhkan penyakit buta kulit dengan izinku. Wa itukhrijul mauta biizni. Dan kamu bisa menghidupkan orang yang mati dengan izinku. Nah, itu semuanya ada cerita-cerita yang akan kita bahas pada tempatnya nanti. Kenapa Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang mati, orang yang buta, kemudian orang yang penyakit kulit, menghidupkan orang mati. Apa ceritanya? Itu nanti kita bahas kalau kita melewatinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman lebih panjang lagi dari mulai surat Ali Imran, dari mulai ayat 42 sampai kepada ayat 51. 42 sampai kepada ayat 51. Itu cerita bin Isa bin Maryam. Ya, dari mulai dia dilahirkan kemudian sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa mukjizat. Untuk bayi yang berbicara di dalam buayan itu ada tiga disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang sahih dan dalil-dalil yang sahih. Ya. Tiga yang berbicara di dalam buayan disebutkan oleh para ulama, tiga bayi yang berbicara dalam buayan. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua bayinya Jurej, yang ketiga Masyitah, bayinya Masyitah yang mau dibakar. Ya, bayinya Masyitah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya berbunyi lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Lihat. Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak berbicara dalam buayan seorang bayi kecuali tiga orang. Isa wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Jurayj fadzakara qissatahu wa fiha thumma atal ghulama faqala man abuka ya ghulam faqala ar-ra'i thumma qala wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani Israil famarra biha rajulun raqibun dhu syarrah faqalat allahumma ja'al ibni mithlahu fataraka sadiyaha faaqbala 'ala ar-raqib faqala allahumma la taj'alni mithlahu. Kemudian dalam kisah sahih Muslim, ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat an taq'a fiha faqala laha al-ghulam ya ummah isbiri fa innaki 'ala al-haq. Tiga orang tadi. Yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua bayi dalam kisah Jurayj, yang ketiga yaitu anaknya dari Masyitah, sang tukang sisir Fir'aun yang disiksa oleh Fir'aun. Baik. Kemudian kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian menyebutkan tentang Nabi Isa diberikan berbicara dengan manusia saat masih dalam buayan. Diperkuat dengan Ruhul Kudus. Di sini ada penjelasan. Ya. yaitu wa ayyadahu bi ruhil qudus ay bi ruhil iman. Kata penulis di sini diperkuat dengan ruhul qudus yaitu ruh keimanan. Faja'ala rauhaniyatahu fa'iqatan rauhaniyata ghairihi. Yang menjadikan ruhani beliau unggul di atas selainnya karena ruh keimanan tadi. Di sini berarti penulis kita mengambil pendapat bahwa yang dimaksud ruhul qudus adalah Allah mencipta seorang ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam perutnya Maryam. Bukan ruhul qudus maksudnya adalah Jibril. Ini pendapat yang diambil oleh penulis kalau kita lihat dari penjelasan si penulis. Kemudian penulis mengatakan wa in kana aslu ta'yid bihadhihi ruh aman likulli mu'minin bihasabi imani. Dengan itu semua dia mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Walaupun dasar pertolongan dengan ruh tersebut bersifat umum bagi setiap mukmin sesuai dengan keimanannya sebagaimana Allah berfirman wa ayyadahum biruhim min, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Nah, di sini pelajaran menarik bahwa Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Isa dengan apa? Dengan ruh tadi. Ruhul Qudus tadi. Berarti itu beliau mengambil pendapat bahwa Allah menciptakan ruh dan Allah masukkan ke dalam perutnya Maryam dan akhirnya Isa bin Maryam mempunyai kekuatan lebih daripada yang lainnya. Tetapi kalau kita perhatikan, makhluk secara umum pun diberikan kekuatan ruh oleh Allah. Nah, ini dia. Yaitu dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Wa ayyadahum biruhin minhu. Allah menguatkan mereka, yaitu manusia, dengan ruh darinya. Ini menunjukkan seluruh manusia pun diberikan ruh, kekuatan oleh Allah. Bukan hanya Nabi Isa. Lalu kenapa Nabi Isa dibedakan ruhnya, padahal sama-sama ruh diberikan oleh Allah. Kita ini kan dimasukkan ruh oleh Allah. Jadilah Rahman, jadilah Akhbarhan, jadilah Mas Zain, jadilah Kasaiful, jadilah saya. Ya, sama-sama. Nabi Isa pun seperti itu, dimasukkan ruh padanya. Nah, apa bedanya sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Bedanya adalah kalau kita penciptaannya wajar. Ada ibu, ada bapak. Nah, Nabi Isa berbeda. Ruhnya langsung dicipta oleh Allah, masukkan langsung ke dalam perut Maria. Itu yang membedakan antara Nabi Isa dengan manusia biasa. Paham sekarang permasalahannya? Jadi masalah pertama yang diangkat dalam masalah ruh, yaitu ada yang berpendapat wa ayyadahum biruhin min, kami kuatkan Nabi Isa dengan ruh dari kami. Ada yang berpendapat ruh di sini adalah Jibril. Ada yang berpendapat ruh di sini adalah yang kedua, ruh di sini adalah ruh yang Allah ciptakan, Allah masukkan sebagaimana manusia seluruhnya. Dan penulis mengambil pendapat ini. Nah, permasalahan yang kedua yaitu apa bedanya ruh yang ada pada diri kita dengan ruh yang ada pada diri Nabi Isa? Bedanya enggak ada, sama. Cuma kalau kita penciptaannya dari ada bapak, ada ibu, keluarlah kita. Sedangkan Nabi Isa murni ruh diambil oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam perutnya Maryam. Makanya salah satu sifat Maryam adalah, kalau orang biasa kita dengar, saya dengar biasa, kalau ada orang Filipina misalkan masuk Islam di Arab Saudi, ustadznya mentalkinkan syahadat seperti ini. Ashhadu, ashhadu, alla, alla, ilaha, ilaha, illallah, illallah, wa ashhadu, anna, anna, muhammadan, muhammadan, rasulullah, wa ashhadu, anna, anna, Isa, abdullahi, abdullahi, wa rasuluh, wa ashhadu, anna, Isa, ruhun minhu. Dan aku bersyahadat bahwa Isa adalah ruh darinya. Kenapa dikhususkan Nabi Isa mempunyai ruh, padahal kita semua juga dapat ruh? Apa jawabannya tadi? Karena Nabi Isa ruhnya itu diciptakan oleh langsung dan dimasukkan ke dalam rahimnya Maria. Ini yang membedakan. Dan bahas masalah ruh ini, banyak orang Nasrani yang dengannya sadar masuk Islam. Karena dia menganggap, oh ternyata Islam tidak menghinakan Nabi Isa. Bahkan Islam meyakini bahwa Isa itu adalah ruh. Ruhnya Allah. Betul. Nah, sekarang kalau antum ditanya, apa maksud Nabi Isa adalah ruhnya Allah? Apakah Nabi Isa ini memang ruhnya Allah, berarti seperti keyakinan mereka Trinitas, atau bagaimana? Apa maksud? Tadi baru saya sudah dijelaskan. Allah menciptakan ruh kemudian langsung ditiupkan kepada Maria. Itu maksud daripada Allah, Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Paham sekarang ya? Baik. Itu penting memahami masalah Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Karena disitulah letak kekeliruan orang-orang Nasrani. Mereka gulu dalam hal ini. Mereka mengatakan Nabi Isa ruhnya Allah. Berarti Allah mempunyai ruh yang bernama Isa. Dan berarti Allah Isa, Isa Allah. Nah, di sini letak mereka keliru. Dalam bahasa lainnya, Allah mempunyai anak namanya Isa. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Lakin ma li Isa a'zamu mimma li ghairihi li hadha khassahu Allah bidzikr." Akan tetapi apa yang didapatkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah lebih besar daripada yang didapatkan selainnya. Selainnya di sini maksudnya selain beliau dari manusia. Ya. Ketika ruhnya Nabi Isa sama dengan ruh kita yang Allah ciptakan juga, dan kita tidak berkeyakinan seperti keyakinannya orang Nasrani yang bahwasanya ruhnya Nabi Isa adalah ruhnya Allah yang dimasukkan ke dalam. Jadi orang Nasrani itu keyakinannya gimana? Ini Nabi Isa, Allah punya ruh masuk ke dalam jasadnya Nabi Isa. Allah punya ruh. Ya, ruhnya Allah itu loh. Jadi seakan-akan ada dua pendapat di situ, seakan-akan seperti kopi susu, dia apa? Mix gitu. Nyatu, ittihad. Ya, atau seakan-akan Allah memasukkan ruhnya Allah ke dalam Nabi Isa. Al-hulul, wahdatul wujud. Jadi orang-orang Nasrani itu sebenarnya keyakinannya wahdatul wujud. Makanya siapa muslim yang mengikuti keyakinan wahdatul wujud, itu dia mengikuti akidahnya kaum Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik tadi malam saya melihat video kawan saya karena Allah Ustaz Fadil Firanda hafizahullah, ketika membantah orang-orang yang tidak percaya Allah di atas arsy. Salah satu dalilnya adalah bahwa Allah itu di atas arsy. Dan semua nabi menyatakan itu. Dan Fir'aun tidak percaya. Berarti kata beliau, siapa yang tidak percaya Allah di atas arsy, ini seperti Fir'aun. Nah, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Makanya siapa yang meyakini bahwa ruh yang dimasukkan ke dalam Nabi Isa adalah ruhnya Allah, bukan ruh ciptaan Allah, ruhnya Allah, bedakan itu. Paham ya? Antara ruhnya Allah dengan ruh yang Allah ciptakan, Allah masukkan. Ini ruhnya Allah, Allah masukkan ke dalam Isa. Itu berarti dia berkeyakinan dengan keyakinan wahdatul wujud. Dan keyakinan wahdatul wujud ini adalah keyakinannya kaum Nasrani. Ya, makanya kalau ada pengajian-pengajian kadang-kadang ini pembicaraan di sini ajalah. Jangan disampaikan non orang-orang syariat kada sampai sidin-sidin. Nah, ini tidak benar. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu untuk alam semesta bisa diamalkan. Tidak ada khusus yang lain dikhususkan daripada yang lain, tidak ada. Nah, lihat, kemudian penulis mengatakan, "Wa qila inna ruhal qudus huna Jibril ayyadahu Allah bi'anatihi wa mu'azaratihi, lakinnal ma'na al-aw ma'al ma'na huwal awwal." Pendapat lain mengatakan bahwa ruhul qudus di sini adalah Jibril. Yakni Allah menguatkan Nabi Isa dengan pertolongan Jibril dan bantuannya. Akan tetapi makna yang benar adalah yang pertama. Makanya saya katakan penulis berpendapat pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Bahwa Allah ciptakan ruh untuk siapa? Untuk Nabi Isa dan dimasukkan ke dalam rahimnya Maryam. Itu maksud daripada Nabi Isa ruhullah. Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Kita berhak untuk mengatakan Nabi Isa adalah ruhnya Allah, berhak. Tapi maksudnya beda. Nah, makanya ini yang saya katakan tadi, bahwa orang Nasrani kadang-kadang mereka mau masuk Islam karena mereka mengetahui akhirnya bahwa umat Islam ternyata mengagungkan Nabi Isa. Mereka mengira bahwa umat Islam seperti kaum Yahudi yang menghina Nabi Isa. Mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak zina seperti Uzair yang dihina oleh kaum Nasrani, yang juga dinyatakan oleh kaum Nasrani sebagai anak zina. Maka kita tidak, umat Islam itu pertengahan. Nabi Isa ruhnya Allah, tapi bukan ruhnya yang dimiliki oleh Allah, tapi Allah menciptakan ruh dimasukkan ke dalam rahimnya Maryam. Baik, kita lanjutkan. Walamma akhbara an kamalir rusul وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة. Dan ketika Allah mengabarkan tentang kesempurnaan para rasul dan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan dan keistimewaan, bahwa agama mereka adalah satu, dakwah mereka kepada kebaikan adalah satu, di mana seharusnya dan konsekuensinya dari itu adalah bersatunya seluruh umat untuk membenarkannya dan patuh kepada mereka. Kenapa kita umat Islam mempercayai seluruh para nabi? Karena dakwah mereka satu, yang dibawa satu, yang mengutus mereka satu. Ini mengkonsekuensikan kita harus membenarkan dan mematuhi kepada seluruh mereka. Makanya dalam surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kami tidak membedakan salah seorang pun dari seorang rasulnya. Kalau ditanya, kenapa kalian percaya kepada seluruh nabi? Nah, kita katakan karena yang mengutusnya mereka satu, yang mereka bawa pun satu, ajaran mereka satu. Nah, ini mengkonsekuensikan kita untuk membenarkan seluruh para nabi dan mematuhi seluruh para nabi. Cuma yang kita pakai syariatnya, syariat nabi siapa? Nabi Muhammad. Syariat yang paling lengkap, melengkapi seluruh syariat-syariat sebelum nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan. Wa kana mujibu dzalika wa muqtadahu an tajtami'al umam 'ala tasdiqihim. Ya, wa al-inqiyadi lahum. sama tadi yang sudah saya sebutkan, di mana seharusnya dan konsekuensinya dari itu adalah bersatunya seluruh umat untuk membenarkannya dan patuh kepada mereka. Kenapa? Lima atahum minal bayyinat. Karena apa yang mereka dapatkan dari keterangan-keterangan yang jelas. Allati ala mithliha yu'minul bashar. Yang dengan hal seperti itu manusia pasti beriman. Ya. Jadi semua ajaran Nabi sama. Dengan ajaran tersebut manusia beriman. Semua mukjizat para rasul semuanya mendapatkan mukjizat yang dengan itu manusia beriman. Lakinna aktsarahum inharafu 'anil siratil mustaqim. Akan tetapi sebagian besar dari mereka, yaitu dari manusia, berpaling dari jalan yang lurus dan terjadilah wa waqa'a al-ikhtilaf bainal umam. Terjadilah perselisihan di antara umat, seluruh umat. Ini yang menyebabkan akhirnya ajaran para nabi dirasa berbeda. Padahal sama. Kalau bukan karena penyimpangan para pengikutnya, maka sebenarnya apa? Sama. Ya. Makanya penulis mengatakan di sini terjadilah perselisihan di antara para umat karena disebabkan mereka sebagian mereka berpaling dari jalan yang lurus. Kemudian penulis mengatakan, "Faminhum man aman wa minhum man kafar." Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Maksudnya kafir terhadap para rasul. "Wa waqa'a lidzalika li ajli dzalika liqtital." Maka akibat itu dari itu semua adalah terjadinya saling membunuh. Alladhi huwa mujibul ikhtilaf wat ta'adi, yang merupakan akibat dari perpecahan dan perselisihan serta permusuhan. Ya, kalau sudah ada perselisihan pasti yang ada adalah permusuhan. Makanya di dalam Islam tercela sekali perpecahan. Al khilafu syar, kata Abdullah bin Mas'ud di Mina. Perbedaan itu keburukan. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda famakhtalafu. Seandainya Allah menghendaki, pastilah Allah akan menyatukan mereka di atas petunjuk. Ya, hingga mereka tidak berselisih. Nah, ini pelipur lara. Kalau seandainya terjadi perselisihan, udahlah. Kalau seandainya Allah menghendaki bersatu itu. Ya, misalkan melihat kekacauan, tidak terjadi kesatuan, tidak ada ya, bisa satu visi misi, maka kita hanya bisa mengatakan kalau Allah menghendaki persatuan akan bersatu insyaallah. Walau syaallahu aidan ba'dama waqa'a al-ikhtilaf al-mujibu lil-qital maqtatalu. Dan sekiranya Allah juga menghendaki setelah terjadinya perselisihan itu yang mengakibatkan saling membunuh, pastilah mereka tidak saling membunuh. Artinya apa? Kalau ada perselisihan, konsekuensinya terjadi pembunuhan. Tapi kalau Allah ingin tidak terjadi pembunuhan, maka tidak terjadi. Jadi semuanya di tangan siapa? Tangan Allah. Maka minta kepada Allah. Walau sya'allahu aydan ba'dama waqal ikhtilaf al-mujibu lil-qital maqtatal walakin min hikmati iqtabat jiryanu atau jarayanul umur ala hadhan nizam bihasabil asbab. Akan tetapi hikmah Allah telah tetap berjalan, jarayanul umur, berjalan dengan segala perkara di atas pengaturan itu sesuai dengan sebab-sebabnya. Artinya apa? Apa maksudnya? Sesuatu terjadi karena ada sebab. Nah, ini hikmah Allah dalam penciptaannya. Allah mampu saja mengatakan orang-orang seluruhnya beriman. Mampu enggak? Mampu. Allah mampu saja orang-orang mengatakan seluruhnya pandai ibadah, ahli ibadah. Mampu. Tetapi semuanya harus dengan sebab. Tidak bisa hanya dengan angan-angan. Nah, ini hikmah Allah dalam pengaturan penciptaannya. Pelajaran menarik dari beliau. Fa fi hadhihi al-ayati akbaru syahidin ala annahu ta'ala yatasarrafu fi jami'il asbab al-muqtadiyati li musabbibatiha. Ayat ini merupakan tanda yang paling besar atas adanya andil tindakan dari Allah pada seluruh sebab-sebab yang mengakibatkan segala macam hasilnya. Jadi gini Pak, ada anak, ada pernikahan. Betul? Sebelum ada anak, ada pernikahan. Penyebab pernikahan ini siapa yang punya andil? Siapa yang punya andil? Allah. Ada orang masuk Islam. Ini adalah akibat. Sebabnya, penyebabnya ini siapa yang punya andil? Allah. Ada orang dapat hidayah. Dulunya begini, begini, menyimpang dari Islam, tidak ada orientasi akhir, dapat hidayah. Ada sebab, sebabnya yang punya andil siapa? Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, ini adalah bahwa Allah mempunyai, lihat, ayat ini merupakan tanda yang paling besar adanya andil tindakan dari Allah pada seluruh sebab-sebab. Ya, saya lihat akibat anak soleh ada sebab. Sebabnya salah satunya orang tuanya soleh, anaknya akan menjadi soleh. Nah, yang menjadikan orang tua sebab ini yang punya andil salah satunya Allah. Bahkan yang terbesar Allah, satu-satunya Allah. Ya, nah, ini dia. Makanya pentingnya kita minta kepada siapa? Allah. Karena Allah yang punya andil pada sebab yang bisa dengan sebab itu menjadikan sebuah akibat. Ya. Ini pentingnya. Misalkan pedagang ada akibat untung akibatnya. Kemudian tentunya dari untung itu ada sebab. Ada sebab, ya. Maka sebab ini yang satu-satunya punya andil siapa? Allah. Maka minta kepada Allah agar diberikan sebab-sebab yang mendatangkan akibat untung tadi. Seseorang akibat ingin dapat harta halal, ada sebab tentunya, betul? Betul. Maka dia meyakini bahwa penyebab yang memberi sebab adalah siapa? Allah. Maka mintalah kepada siapa? Allah. Nah, ini dari cerita-cerita tadi itu yang kita bisa ambil pelajaran. Saya ulangi, ayat ini merupakan tanda yang paling besar atas adanya andil tindakan dari Allah pada seluruh sebab-sebab yang mengakibatkan segala macam hasilnya. Dan bahwasanya bila dia mengendaki, dia akan membiarkannya, dan bila dia menghendaki, dia akan melarangnya. Bahasa Arabnya, wa annahu insya'a baqaha wa insya'a mana'aha. Semuanya dengan kehendak Allah. Wa kullu dzalika. Dan ini bantahan untuk kaum yang keliru dalam masalah takdir. Siapa? Kaum apa? Kaum qadar. Kaum yang keliru dalam masalah takdir itu ada Qadariyah, Jabriyah. Qadariyah itu meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak manusia. Kehendak manusia. Berarti benar. Yaitu bantahan terhadap kaum Qadariyah. Jabriyah mengatakan bahwa enggak, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Orang berzina itu Allah yang melakukannya, kata mereka. Minum khamar itu Allah yang melakukan. Karena mereka menganggap bahwa manusia itu bagaikan cuma boneka, robot, ataupun bahasa para ulama adalah seperti rish, bulu yang diterpa oleh angin. Kemana angin menerpa, dia ke sana. Rish kan gak ada kekuatan sama sekali. Ya, bulu ayam, bulu burung, itu kan enggak ada kekuatan sama, diterpa angin kemana terserah. Nah, itu bantahan kepada Qadariyah. Keyakinan ini bantahan kepada Qadariyah. Kalau Allah ingin menghendaki dapat petunjuk, dapat petunjuk. Kalau Allah tidak menghendaki dapat petunjuk, tidak akan dapat petunjuk. Semuanya dengan kehendak Allah. Wa kullu dzalika tab'un li hikmatih. Nah, ini dia. Dan seluruhnya itu tunduk pada hikmahnya semata. Ya. Fa innahu fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Falaisa li iradatihi wa masyiatihi mumani'un wala mu'aridun wala mu'awinun. Tidak ada penghalang. Apa yang dikehendakinya tidak ada penghalang, tidak pula penentang, tidak pula penolong di hadapan keinginan dan kehendaknya. Satu-satunya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha mempunyai kehendak. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang menentang, tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang, pasti Allah akan hinakan. Tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang menahannya, tidak ada yang menolongnya. Kalau Allah ingin memuliakan, meskipun dianggap seluruh manusia orang hina, tapi ketika Allah memuliakan, dia mulia. Dan keyakinan seperti ini, Pak, membuat hati kita tenang. Kenapa? Karena Allah berbuat segala sesuatu dari takdirnya sesuai dengan hikmahnya. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Jadi keyakinan ini membuat hati kita tenang. Ya, nah, ini pelajaran menarik tentang akidah, yaitu yang berkenaan dengan takdir. Dan kalau berbicara masalah takdir, itu berarti berbicara masalah iradah, kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, itu kira-kira pertemuan terakhir dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 253. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya terutama masalah takdir. Nah, silakan, Kak. Kasih mikrofon. Saya pernah mendengar di kajian Ustadz Khairullah, beliau bilang sebab tidak memberi bekas. Maksudnya apa itu? Sebab tidak memberi bekas dalam masalah takdir. Masalah takdir. Tidak tahu. Allahu a'lam. Tanyakan ke Ustadz nanti. Nah, ada yang lain? Silakan. Barakallahu fikum Ustadz. Afiq barakallahu. Yang pertama, apakah cara kematian seseorang itu sudah termasuk takdir yang ditulis 50 ribu tahun sebelum bumi? Apakah mereka taprak misalnya mati, dibunuh orang mati? Satu. Yang kedua, apakah orang yang mati akibat dibunuh mempertahankan diri atau harta kita di rumah termasuk mati syahid, Ustaz, dan surga gitu loh. Terima kasih. Ya. Yang pertama, masalah takdir kita berpangku kepada hadis dan ayat dan hadis. Maka yang Bapak sebutkan tadi sebenarnya pertanyaan Bapak pertama itu ada pada pertanyaan Bapak. Jawabannya ada pertanyaan Bapak. Ketika Bapak menanyakan bahwa apakah cara mati seseorang sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu jawabannya. Sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan dari saya ke Bapak, ada apa di balik pertanyaan itu? mohon maaf pada para jemaah, sekitar 15 atau 1 bulan yang lewat gitu loh, ada anak teman satu kantor itu dibunuh pak oleh pencuri. Jadi pencuri itu masuk rumah, dia sendirian, kemudian mungkin dihajar lebam-lebam, yang terakhir ditusuk di leher dengan pisau roti, kemudian meninggal. Mungkin dia mempertahankan diri, mungkin mau diperkosa atau mempertahankan harta. Enggak, pertanyaan saya adalah, kalau kita sudah mengetahui bahwa cara mati pun sudah ditakdirkan oleh Allah, itu apa di balik itu? Apakah hanya sekedar pertanyaan? Untuk memantapkan saja. Kalau tujuannya untuk memantapkan, iya, jawabannya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidak apa yang kami rubah di dalam kitab Allahul Mahfuz, maka kami akan datang dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sesudah Allah rubah-rubah itu takdir yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, serinci-rincinya tidak akan pernah bisa berubah. Bahwa orang serinci-rincinya sudah ada takdirnya di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan ilmu Lauhul Mahfuz tidak yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya. Bahkan Malaikat Jibril enggak tahu, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahuinya. Maka cara mati pun sudah dituliskan. Bukankah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika manusia sudah berumur 120 tahun, diutus padanya malaikat, kemudian diperintahkan malaikat tersebut untuk meniupkan ruh padanya, kemudian diperintahkan malaikat tersebut untuk menulis dikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqin amsai, ditulis, disuruh untuk menulis rezekinya, ajalnya, cara matinya, kapan matinya, ajalnya ditulis, dan amal perbuatannya dan nasibnya, beruntungkah atau buntungkah, itu sudah ditulis. Jadi makanya saya kejar kenapa ada pertanyaan di belakang itu, karena beliau cuma menjawab, saya ingin hanya menekankan saja. Sebenarnya di belakang itu ada pertanyaan lebih lagi, yang lebih rumit lagi tentang takdir, yaitu bukankah kalau dia tidak terbunuh tidak mati, bukankah kalau dia tidak bunuh diri tidak mati, orang bunuh diri itu apakah sesuai dengan takdir? Hah? Artinya kalau dia tidak bunuh diri, apakah dia tidak mati? Maka jawabannya, Allah, di sinilah tadi kita katakan bahwa Allah itu pembuat sebab, yang dengan sebab itu akan menuju sebuah akibat. Paham maksud saya? Nah, itu pertanyaan, makanya saya kejar di belakang itu pertanyaan, karena itu pertanyaan salah seorang orang-orang yang kadang-kadang bingung terhadap takdir. Tapi karena jawabannya cuma ingin menekankan, maka cukup itu sudah. Saya ingin menekankan bahwa di dalam kitab Lauhul Mahfuz seluruhnya secara rinci sudah tertulis. Kalau ada yang lebih detail bertanya, kalau sudah ditakdirkan, bagaimana dengan orang yang ketabrak? Maka kita katakan, itu pun tidak keluar dari takdir. Kalau dia kita tidak tertabrak, berarti dia akan hidup. Kalau dia tertabrak dan tertabrak diperkirakan pun mati, tapi takdirnya belum mati, maka tidak akan mati. Ya, yang paling kita harus imani bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi secara detail. Nah, tapi pertanyaan yang kedua, paham itu Pak ya? Jadi makanya saya kejar di balik itu ada apa, ternyata beliau cuma ingin menekankan, itu ringan. Kalau tadi ada yang bertanya lagi bahwa berarti belum ditakdirkan, nah ini bahaya. Ya, berarti kalau orang yang mati dia menyelisihi takdirnya. Oh enggak, semuanya sesuai dengan takdirnya. Cuma dia ditakdirkan mendapat sebab ada pencuri masuk, kemudian ditusuk dengan pisau roti. Mau ditusuk dengan lidi, kalau mati, mati. Paham maksud saya? Sekarang, apakah orang yang mempertahankan tanah, harta, istri, keluarga, itu mati syahid? Nah, Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Cuma syahidnya di sini, hukum-hukumnya di dunia tidak sama dengan hukum-hukumnya di akhirat. Apa maksudnya? Kalau orang yang mati syahid, dia mengangkat senjata, mati, maka dianjurkan dia tidak dikafani. Dia dibiarkan seperti itu, dikuburkan dalam keadaan penuh darah, nanti di hari kiamat dia diangkat, dibangkitkan darahnya, darah berwarna merah, baunya bau misik, minyak wangi misik. Nah, itu menjadi saksi nanti pada hari kiamat untuk dia. Adapun yang mati syahid dalam mempertahankan hartanya, tidak diperlakukan seperti itu, tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Bisa dipahami. Adapun yang tadi mati syahid dalam pertempuran, dia tidak dimandikan, cuma langsung disolati, kemudian dikuburkan. Dikafani pun tidak, dikafani dengan kain baju yang dia pakai tadi. Wallahu a'lam. Dan itu termasuk kemuliaan dari Allah. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang berani. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati untuk mempertahankan keluarganya, harta, anaknya, istrinya, maka dia mati syahid. Dan kalau dia menang, ada pencuri masuk, ada yang ingin memperkosa, naudzubillah istrinya, dia menang dan dia bunuh pencurinya, itu di pengadilan dia menang. Nyawa si pencuri, nyawa yang ingin memperkosa istrinya tadi hadar, darahnya itu tidak ada nilainya. Darahnya tidak ada nilainya karena dia sedang mempertahankan kehormatannya. Dan begitulah indahnya Islam. Pernah suatu ketika Pak, saya waktu mahasiswa, ada kawan-kawan dari Amerika. Mereka bercerita, di Amerika itu Islam dituduh agama yang tidak punya belas kasihan. Apa buktinya? Buktinya adalah dalam Islam ada perkara qisas. Maka saya katakan saja kepada dia, sekarang gini saja, kalau kamu tidak meyakini bahwa qisas itu adil, saya masuk ke rumah kamu, kemudian saya mencuri, kemudian saya zinahi istri kamu, apa yang akan kamu kerjakan? Saya dor kamu. Lu sama kan? Ya, ini orang-orang kadang-kadang dia susah untuk menerima Islam karena dia belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.